Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini, Rabu pagi setelah sholat subuh, 20 Jumadal Ula 1436 Hijriah, di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kita masih mengkaji kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita pada kesempatan kali ini membaca ayat yang ke-195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah. Wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu atau kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya'muru ta'ala ibadahu bin nafaqati fi sabilih, wa huwa ikhrajul amwal fi turuqil musilati ila Allah, wa hiya kullu tariqil khairi min sadaqatin ala miskinin aw qaribin aw infaqin ala man tajibu mu'natah. Artinya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berinfak di jalannya, yakni mengeluarkan harta pada jalan-jalan yang menyampaikannya kepada Allah, yaitu segala jalan kebaikan seperti sedekah kepada orang miskin atau kerabat, atau berinfak kepada orang yang wajib diberi nafkah. Bapak ibu saudara saudari, ayat ini adalah ayat tentang nafkah. Baik, tidak mengapa. Kita lanjutkan. Ya, lupa saya, mohon maaf. Kita lanjutkan kepada tafsir tafsir Taisir Karimur Rahman. Mohon maaf ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang wajibnya nafkah. Jadi ini ayat yang menceritakan wajibnya nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Jadi istri, anak-anak yang ingin mencari dalil tentang wajibnya nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau bapak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini ayatnya. Ayatnya ini. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat artinya, belanjakanlah atau nafkahkanlah hartamu di jalan Allah. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari mengatakan pada ayat ini, nazalat fi nafaqah, fin nafaqah. Ayat ini turun berkaitan dengan perihal memberikan nafkah yang wajib kepada istri atau yang wajib kepada anak, ya, memberikan nafkah yang wajib kepada istri atau yang wajib kepada anak. Ini ayatnya, wa anfiqu fi sabilillah. Ini juga ayat menunjukkan tentang wajibnya menafkahkan harta di jalan Allah. Dan kita sudah singgung pada perkara zakat bahwa nafkah adalah sedekah yang diberikan, sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Nah, itu arti nafkah. Sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab, itu arti sedekah, arti nafkah. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca selanjutnya apa yang disebutkan oleh penulis. Wa a'zamu dzalika wa awwalu ma dakhala fi dzalikal infaq fil jihadi fi sabilillah. Fa innan nafaqata fihi jihadun bil mal wa huwa fardhun kal jihadil muslimin kal jihadi bil badan wa fiha minal masalihil azimah al i'anatu ala taqwiyatil muslimin wa ala tauhiyatis syirki wa ahlihi wa ala iqamati dinillah wa i'jazihi. Fal jihadu fi sabilillah la yaqumu illa ala saqin nafaqah. Fan nafaqatu kalahu karruh la yumkinu wujuduhu bidunha. Wa tarki wa fi tarkil infaqi fi sabilillah ibtalun lil jihad wa tasliitun lil a'da wa shiddatu takalibihim. Fayakunu qawluhu ta'ala wala tulqu biaidikum ila tahluka katta'lil lidzalik. Perhatikan baik-baik, penulis mengatakan, dan yang paling besar dalam hal itu, yaitu maksudnya dalam hal nafkah, adalah paling pertama termasuk di dalamnya adalah berinfak di dalam jihad jalan Allah. Ya, berinfak di dalam berjihad di jalan Allah. Karena sesungguhnya berinfak dalam berjihad adalah sebuah jihad dengan harta. Nah, ini infak yang paling tinggi, ini sedekah yang paling tinggi dalam Islam. Dan di sini terlihat utamanya orang kaya. Ya. Jadi kalau ada sebagian ulama membicarakan mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar, yang hendak mana? Hah? Kaya bersyukur, kada hendak miskin bersabar. Hah? Enggak mau. Rasulullah sudah banyak orang miskin di sini. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Yadkhulu fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am." Orang fakir, miskin, masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Masih jadi yang ingin orang kaya? Bagaimana, Tan? Enggak apa bagaimana, Tan? Hanya cuma ada dua pilihan, orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah. Fa idza 'amatu man dakhalaha al-fuqara wa ashabul jiddi mahbusun." Hadis riwayat Bukhari atau Muslim. Artinya, aku berdiri di pintu surga. Dan ternyata penghuni surga yang paling banyak orang miskin, dan orang-orang kaya tertahan. Masih menjadi orang kaya bersyukur. Masih bingung, Ustaz. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza aktsaru ahliha al-fuqara." Aku menilik ke dalam surga, ternyata yang paling banyak masuk surga orang-orang miskin. Nah, disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana yang dipilih? Orang kaya bersyukur atau bukan mana yang dipilih? Mana yang lebih utama? Orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Maka pendapat yang paling kuat, wallahu alam, orang kaya pun punya keutamaan. Di antaranya ini. Makanya saya sebutkan masalah itu karena berkaitan dengan ini. Orang kaya pun mempunyai keutamaan. Lihat, karena sesungguhnya berinfak dalam jihad adalah sebuah jihad dengan harta. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kaya. Dan jihad itu amalan paling tinggi dalam Islam. Kalau jihadnya benar ya, bukan seperti yang sekarang ngebom sana sini, bukan. Dan hal itu adalah sebuah kewajiban seperti jihad dengan badan. Dengan berinfak banyak sekali kemaslahatan besar yang akan didapat, yaitu membantu dalam menguatkan kaum muslim dan menghinakan kesyirikan serta para pengikutnya, dan dalam menegakkan jihad di jalan Allah tidaklah akan berjalan kecuali dengan penopang biaya. Lihat, di sini keutamaan orang kaya. Amalan yang paling tinggi yang disebut oleh Rasulullah SAW, dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah, yaitu puncak. Kalau kita lihat punuk onta, ya punuk onta, nah, itu ada puncaknya. Nah, puncak amalan Islam itu jihad di jalan Allah, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan ada penopang biaya. Ya, penopang biaya. Maka di sini letak keutamaan orang kaya. Dan biaya itu bagaikan ruh baginya. Artinya enggak ada jihad kalau enggak ada harta. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu paceklik di Madinah, kekeringan. Ya. Sampai beliau ingin berperang, disampai pasukannya disebut dengan Jaisul Usrah. Pasukan sulit. Kenapa? Karena mengutus peperangan waktu itu dalam keadaan Madinah kekeringan. Tidak ada harta. Sampai datang Utsman bin Affan dengan harta, sampai datang semuanya dengan harta, baru beliau terlihat sumringah, riang gembira dengan harta tersebut. Menunjukkan bahwasanya memang ruh jihad adalah harta. Kemudian, yang mana jihad tidak akan ada tanpanya. Dan meninggalkan berinfak di jalan Allah adalah tindakan menghilangkan jihad, penguasaan musuh-musuh serta gencarnya ketamakan mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, adalah penjelasan sebab bagi hal itu. Artinya, kalau kita tidak menafkahkan harta kita, berarti kita masuk ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena akan dikuasai oleh musuh, akan diperangi oleh musuh. Nah, di sini terletak luar biasanya orang kaya yang menjalankan hartanya jalan Allah. Makanya tadi pilihannya mau kaya bersyukur atau miskin bersabar. Ya. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya dua-duanya tidak ada keutamaan yang melebihi satu dengan yang lain. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mau kaya, mau miskin, mau bersyukur, bersabar, maka mana yang lebih bertakwa? Fa in istawa, ya, kata Syekhul Islam, jika sama, maka sama di dalam tingkatan. Artinya jika sama dalam ketakwaan, sama di dalam tingkatannya. Ustaz, kalau tadi tiga hadisnya tentang keutamaan orang miskin, kita baru satu tahu. Tahu satu tentang keutamaan orang kaya. Dan saya pernah melihat-lihat di dalam Al-Quran, tidaklah Allah menyebutkan jihad kecuali di sampingnya ada orang yang berinfak. Ada sekitar 9 ayat semuanya bercerita tentang jihad, di sampingnya pasti ada apa? berinfak di jalan Allah. Artinya memang infak itu ruh jihad. Bisa dipahami ya? Jihad tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Berarti 3 lawan 1. Kita ingin sama-sama hat-trick 3 lawan 3. Orang kaya mempunyai keutamaan lain. Dalam hadis riwayat Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, orang-orang fakir dari kaum muhajirin mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang kaya itu banyak sekali pahalanya. Mereka menggondol pahala begitu banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima dzalik?" Kenapa itu kok bisa? Mereka menjelaskan, "Yusallun kama nusalli." Orang kaya salat sebagaimana kami orang miskin salat, berarti sama. "Wa yasumun kama nasum." Orang kaya puasa, kami pun berpuasa sama. Tetapi "wa yatasaddaqun wa la natasaddaq." Mereka orang kaya bersedekah, kami orang miskin enggak bisa sedekah. Nah, ini bedanya wahai Rasulullah. "Wa ya'tiqun wa la na'tiq." Mereka memerdekakan budak dan kami tidak bisa memerdekakan budak, dan memerdekakan budak dengan harta. Ini bedanya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan. "Awala adullukum idza fa'altumuhu tasbiquna 'ala man qablakum." Maukah kalian aku beritahukan, apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan mendahului orang-orang sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian tidak akan bisa menyamainya. Amalannya apa? Dan ini amalan bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Bisa menyamai sedekah apapun. Yaitu bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu Akbar, 33, 33, 33. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini setelah selesai sholat fardu, maka tidak akan ada yang menyamainya. Orang-orang sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Amalan hebat, luar biasa. Tasbih, takbir, tahmid. Tahmid, takbir. Ya, tasbih, tahmid, takbir. 33, 33, 33. Setelah selesai sholat fardu, pulang mereka. Pulang dengan bangganya. Silahkan kalian sedekah sampai mati juga silahkan. Kami cuma subhanallah, alhamdulillah, Allah. Sama pahalanya. Harus yakin dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama pahalanya. Maka apa yang terjadi? Tidak berapa lama mereka datang lagi kepada Rasul. "Wahai Rasulullah, ya, tadi ada syaratnya." Kata Rasulullah, "Tidak akan ada yang menyamai kalian dan tidak akan ada yang bisa melampaui kalian kecuali orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan." Nah, kecualinya ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya mereka pulang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwaluna min ahli al-amwal fa fa'alu mithla ma fa'alna." Wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya mendengar amalan kami. Dengar amalan kami, akhirnya mereka ngerjakan sebagaimana yang kita kerjakan. Berarti sama kalau begitu. Mereka tetap kaya, mereka tetap lebih banyak pahalanya karena mereka mengerjakan seperti amalan kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab di akhir hadis, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Artinya itulah kemurahan Allah, karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Para ulama mengatakan ini adalah dalil yang sangat kuat menunjukkan pendapat siapa yang mendahulukan kaya dibandingkan miskin. 3-2. Ya. 3-2. Bagaimana bisa 3-3? Artinya Pak, sama saja. Ya. Enggak ada keutamanya orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar, tidak ada yang lebih utama satu dengan yang lainnya. Kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin tahu yang ketiga? Biar tenang hati. Nanti jangan-jangan pulang enggak mau bekerja, ah miskin aja deh. 500 tahun lebih dahulu orang miskin masuk ke dalam surga dibandingkan orang kaya. 500 tahun itu kalau hitungan dunia lawas benar. Kalau hitungan akhirat, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun. Ini 500 tahun. Ya. Satu hari, enggak, cara berpikirnya begini, satu hari di hari kiamat itu 1000 tahun. Ini 500 tahun. Berarti berapa? Bukan setengah hari, 500.000 tahun. Ya. Terlambatnya dari orang miskin. Lama, pian mahadangi sejam aja kada tahan. Orang sudah lawan bidadari. Pian masih beantri. Hah? Ada hadis riwayat Muslim, bidadari itu, ibu-ibu biasanya cemburu dengan hadis ini. Bidadari itu dipeluk, saking indahnya memeluk bidadari tidak pernah bosan selama 70 tahun. Kita lawan bini apa kabar? Bau masam jadi di. Subhanallah. Ya? Ini para ulama yang dinamati. Sampai ibu-ibu itu apa? Mereka cemburu. Mereka katakan kalau 70 tahun memeluk satu bidadari, giliran kami apabila. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi besar itu berat apa perbedaannya antara orang miskin bersyukur, orang miskin bersabar, orang kaya bersyukur. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan kecuali dengan takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Makanya di sini perhatikan, jihad yang paling utama atau infak yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berjihad, maka kalian berarti menjerumuskan diri kalian ke dalam jalan Allah. Dan Pak, harta yang dijalankan di jalan Allah, itulah harta kita. Ini sering sekali ulun-ulang-ulang untuk diri pribadi ulun. Yang kita jalankan di jalan Allah, itulah harta kita. Yang masih ragu, seperti misalkan dalam kajian-kajian di luar kota, ulun sering mencontohkan dengan detail, kata ulun, kalau di luar kota. Ada orang didatangi keluarga. Yang datang ini keluarga lain, orang lain. Yang satu kemudian meminjam, bukan mencuri, bukan ngambil, minjam. Yang kedua itu pun datangnya pas tatkala perlu. Ya, tatkala perlu, bukan tatkala setiap hari, enggak. Yang ketiga, yang keempat, yang dia ingin minjam pun uangnya tidak sedikit. Misalkan pian punya 50 juta, sidin hanya meminjam 2 juta atau 3 juta atau paling banter 5 juta. Itu pun tidak berani untuk meminjam besar-besar, takutnya orang tidak percaya. Mungkin 2 juta. Dari 50 juta yang kita miliki, dari 20 juta yang kita miliki, diinjam 2 juta, sisa berapa? Masih banyak sekali. Kalau dikasih pun sudah selesai sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah hadangi ulun ke kamar dulu. Di kamar bapak besoalan lawan bininya, ayo kita kasih tada, injami kada sidinnya. Mun kena diinjami nyanyat sidin, mun kena diinjami kada mau bayar, mun kena diinjami kini. Padahal cuma itu, ya, padahal cuma sekian. Harta yang kita jalankan di jalan Allah, itulah kita. Itu harta hakiki. Yang kita simpan-simpan, yang sisa misalkan uangnya 20 juta tadi, sisa berapa berarti? 18. 18 ini kalau pas kita mati, milik siapa? Ahli waris. Ada lagi yang menyanggah ulun? Bukankah ahli waris itu sedekah juga? Kada. Ahli waris itu warisan. Saking engkennya diwarisakan. Paham ya? Ini ada orang yang ngeyel kadang-kadang. Ustaz, warisan itu kan sedekah jua. Maksudnya meskipun ditinggal untuk ahli waris, itu kan sedekah untuk. Bukan, itu harta ahli waris. Miliknya si fulan, bukan milik Anda. Anda tidak bersedekah atas itu. Ya? Ini. Yang milik kita mana tadi, yang 2 juta tadi. Dan subhanallah, ngutangin orang itu, Pak, kullu qardhin shadaqah. Setiap hutangan itu sedekah. Ada orang bersedekah per hari 100 ribu. Saya enggak yakin ada. Per hari, sesugih apapun orangnya. Ada siapa mereka? Yaitu orang yang menghutangi orang lain. Selama belum dibayar, berarti selama itu dia dinyatakan sebagai bersedekah. Maka berharap pahalalah. Ya. Ada orang yang memerlukan kesempitan, ayo kita bantu. Karena itu harta kita hakiki. Mana yang lebih sayang? Harta orang lain kah atau harta kita kah? Nah, ini para ikhwah sekalian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan sampai kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa minal infaqi wa ilqa'u bil yadi ila tahlukah yarju ila amrayn. Tarku ma umira bihi al-'abdu idza kana tarkuhu mujiban aw muqariban li halakil badan aw ar-ruh." وفعل ما هو سبب موصل الى تلف النفس او الروح فيدخل تحت ذلك امور كثيره فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله او النفقه فيه الموجب لتسلط الاعداء ومن ذلك تغرير الانسان بنفسه في مقاتله او سفر مخوف او محل مسبعه او حيات او يسعد شجرا او بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك فهذا ونحو ممن ألقى بيده إلى التهلكة. Perhatikan baik-baik. Sekarang penulis membicarakan firman Allah yang berbunyi, janganlah kamu atau kalian menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Beliau mengatakan, tindakan menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan itu terpulang kepada dua perkara. Meninggalkan perkara yang diperintahkan kepada hamba, apabila ditinggalkan itu mengharuskan atau mendekatkan kepada rusaknya tubuh atau jiwa, atau melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh, maka perkara ini meliputi banyak sekali hal-hal lainnya. Di antaranya meninggalkan jihad di jalan Allah atau tidak mau berinfak padanya, yang menyebabkan penguasaan musuh, termasuk juga orang yang menjatuhkan dirinya dalam peperangan atau perjalanan yang menakutkan, atau di tempat binatang buas atau ular, atau memanjat pohon atau bangunan yang berbahaya, atau memasuki sesuatu yang mengandung bahaya dan semacamnya. Hal seperti ini dan yang semacamnya adalah di antara yang menjatuhkan diri kepada kehancuran. Jadi sekarang Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Ini ada dua macam. Menjerumuskan diri kalian sendiri dalam kebinasaan, seperti tidak mau berinfak, akhirnya gak ada jihad, akhirnya dikuasai musuh. Atau memang menjerumuskan diri dalam kebinasaan, seperti naik pohon, kemudian jatuh. Ini kan ada olahraga-olahraga ekstrim. Itu gak boleh itu dalam Islam. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Misalkan dibentang ada dua gunung, ya, tinggi, kemudian dibentang tali dari sana ke sana. Dia jalan di atas tali. Ngapain? Ya, apa coba? Kalau gugur mati selesai, ini gak boleh ini. Itu yang disebutkan oleh penulis. Seperti ada manusia Spiderman. Manusia naik ke atas bangunan tanpa alat-alat. Ngapain ini? Ini enggak boleh, dalam Islam enggak boleh itu. Dalilnya ini, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri sendiri kalian sendiri kepada kebinasaan. Enggak boleh. Misalkan makan-makan yang terlalu berlebihan. Ada acara-acara di televisi makan cabe. 2 kilo dimakan sini. Ini enggak boleh ini. Karena menghancurkan tubuh. Meskipun dia halal, tetapi ketika tujuannya atau hasilnya nanti dia membahayakan, itu haram hukumnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan itu. Kenapa? Karena dalam menghancurkan tubuh. Merokok termasuk diharamkan. Ini dalil yang menunjukkan haramnya rokok. 195. Ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Apa saja yang menjerumuskan diri dalam kebinasaan maka diharamkan dalam Islam. Apalagi Pak contohnya? Yang orang-orang yang tidak punya kerjaan. Hah? Minum khamar, ya masuk. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan orang sekarang dianggap sesuatu penemuan gitu, apa lagi coba? Hah? Balapan liar. Ini enggak boleh ini. Ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena bisa membinasakan tubuh. Tinju. Enggak boleh, itu haram hukumnya. Karena bisa membinasakan tubuh. Ya. Dan semua yang berkaitan dengan hal itu haram hukumnya. Kenapa? Karena bisa membinasakan tubuh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa min al-ilqa bil yadi ila tahluka al-iqamatu 'ala al-ma'asi 'ala ma'asillah wa liyasu min at-taubah wa minha tarku ma amara Allahu bihi min al-fara'id allati tarkuha halakun lir-ruhi wad-din. Perhatikan. Dan di antara hal itu juga adalah hidup dengan kemaksiatan terhadap Allah. Ini masuk ke dalamnya, seluruh maksiat. Masuk ke dalam menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Kenapa? Dan berputus asa dari bertobat kepada Allah. Ini juga menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Juga meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dari kewajiban-kewajiban. Di mana tindakan meninggalkannya itu menyebabkan kehancuran bagi jiwa dan agama. Dua-duanya hancur. Jiwa dan agama. Ya, ini tidak boleh para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan membuat hal-hal yang aneh tapi bisa membahayakan diri. Ada beberapa hal yang membahayakan diri. Misalkan apa ya? Yaitu olahraga-olahraga ekstrim. Ya. Dia dari atas gunung es terjun bebas, berjalan gitu sampai pakai skate begitu, ya. Tapi tidak ada penolong. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, tidak boleh. Ya, seperti misalkan ada magic. Misalkan menusukkan pisau, ya. Ini tidak boleh. Bukan debus, kalau debus itu jelas-jelas haram karena dia ilmu kebal. Ini enggak, dia karena saking biasanya menusukkan pisau ke dalam perutnya, maka perutnya itu kebal. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena dia bisa membahayakan. Ya. Dan macam-macam aksi-aksi magic gitu, ya. Itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Maksudnya yang membahayakan, ya, enggak semuanya, yang membahayakan. Karena itu wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan diri kalian sendiri kepada kebinasaan. Misalkan diandak di atas kepala balon. Kemudian ditutup matanya, disuruh manah. Ini enggak boleh ini. Pas kena mata gimana? Kena kepala? Enggak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, semuanya seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Walamma kanatin nafaqatu fi sabilillah naw'an min anwa'il ihsan, amara bil ihsani 'umuman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan karena berinfak di jalan Allah adalah sebuah bentuk di antara bentuk-bentuk kebajikan, maka Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan secara umum. Secara umum. Seraya Allah berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah sesungguhnya, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Ayat Al-Qur'an itu enggak ada yang sia-sia. Lihat di akhir ayat Allah mengatakan berbuat baik. Kenapa? Karena infak itu termasuk apa? Perbuatan baik. Jadi ada hubungannya awal ayat dengan akhir ayat. Allah tidak menutup akhir ayat kecuali yang berkaitan dengan apa yang telah Allah sebutkan. Termasuk di dalamnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu pasti ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai selesai pada ayat ini. Penulis rahimahullah taala mengatakan, "Wa yadkhulu fihi al-ihsan bil jahi bis syafa'at wa nahwi dzalik." Nah, ini. Dan kemudian penulis mengatakan, ayat ini mencakup seluruh bentuk kebajikan yang tidak dibatasi oleh seorang pun. Maka termasuk di dalamnya adalah kebajikan dengan harta sebagaimana yang telah berlalu. Termasuk juga kebajikan dalam jabatan yang dengan memberikan syafaat menjadi fasilitator untuk menyelesaikan hajat masyarakat bawah ke atasan. Ya. Jadi tadi termasuk ihsan berinfak. Nah, termasuk ihsan juga adalah memberikan rekomendasi. Misalkan ulun direktur, ya, bapak ini kawan ulun yang mendaftar Pak Robi. Maka bapak ini berbicara Pak Robi itu pantas untuk diterima sebagai pegawai karena bla bla bla bla. Nah, ini syafaat. Kalau dia mempunyai syafaat rekomendasi maka boleh. Asalkan amanah, asalkan sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Ini namanya juga ihsan, berbuat ihsan. Kemudian penulis mengatakan, "Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ta'limul 'ilmin nafi' wa yadkhulu fi dzalika qada'i hawaijin nas min tafriji kurubatihim wa izalati shiddatihim wa 'iyadatu mardahum wa tashyi'u janaizihim wa irsyadu dhalihim wa i'anatu man ya'malu 'amalan wal 'amalu liman la yahsunul 'amal wa nahwu dhalik mimman huwa min al-ihsan alladhi amara Allahu bih." Perhatikan, sekarang penulis menyebutkan perbuatan-perbuatan kebajikan, ihsan. Contohnya kata beliau, termasuk juga kebajikan dengan cara menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf, nasihati orang, itu termasuk kebajikan. Dan melarang dari hal yang mungkar, itu termasuk menasihati orang tidak agar tidak melakukan kemungkaran, itu kebajikan. Serta mengajari ilmu yang bermanfaat, termasuk juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia seperti bantuan atas kesulitan-kesulitan mereka. Misalkan memberikan pakaian, memberikan makanan, menghutangi, melunaskan hutang, membebaskan hutang. Ya, ini termasuk daripada memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan mereka. Menghilangi kesusahan-kesusahan mereka, menjenguk yang menghadiri jenazah mereka, menunjuki orang yang sesat di antara mereka, membantu pekerjaan orang yang pekerja, mengerjakan pekerjaan orang yang tidak ahli dalam pekerjaannya. Ini termasuk daripada ihsan, termasuk daripada kebaikan dan semacamnya yang termasuk kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari kebajikan juga adalah berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Nah, ini dia. Ini ihsan yang paling tinggi. Termasuk ke ihsan yang paling tinggi adalah beribadah yang baik kepada Allah, bukan sekedar ibadah, bukan sekedar tunai kewajiban, bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, enggak. Tetapi ibadah yang baik. Lihat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yaitu kamu menyembah Allah, salat misalkan, seolah-olah kamu melihatnya. Seolah-olah kamu melihatnya. Namun bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Itu salat yang diminta dari kita. Bukan sekedar angkat takbir salam. Akhirnya setelah selesai salat tidak membekas dalam diri. Tidak tanha 'anil fahsya wal munkar, tidak melarang kepada perbuatan fahsya dan kemungkaran. Habis salat nyuri, habis salat membegal, habis salat membunuh, habis salat menipu. Ini namanya salatnya tidak bermanfaat untuk dia. Ya. Karena kenapa? Karena salatnya tidak ihsan. Tidak berbuat baik dalam salat, tidak memperbaiki salatnya. Kemudian penulis mengatakan, "Famanit tasafa bihadhihi sifat" kana minal ladzina qala Allah fihim lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah wa kana Allah ma'ahu yusaddiduhu wa yurshiduhu wa yu'inuhu ala kulli umurih. Subhanallah. Ini pelajaran menarik, Pak. Indahnya berbuat ihsan, indahnya memperbaiki ibadah itu adalah, lihat, barang siapa yang memiliki sifat seperti itu, yaitu berbuat ihsan, ibadahnya baik, bukan sekedar ibadah, kualitasnya dijaga, bukan sekedar sholat, ya, tetapi benar-benar sholat yang menghadap kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Niscaya ia termasuk orang yang dikatakan oleh Allah lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahan. Tambahannya apa, Pak? Tambahan surga, Pak. Melihat wajah. Maka sering kan saya pribadi sering mengatakan dalam kajian-kajian, jangan hanya sekedar sholat. Urusan akhirat harus yang paling perfect. Urusan akhirat harus yang paling utama. Kualitasnya harus paling tinggi. Berkurbankah, sholatkah, puasakah, zakatkah, harus yang paling bagus. Kenapa? Karena ini, siapa yang paling bagus ibadahnya, ihsannya paling bagus, maka dia dapat surga dan plus tambahannya. Dalam bahasa lain, kita tutup kajian ini, yang ingin bertemu dengan Allah, maka perhatikan kualitas ibadah. Yang ingin bertemu dengan Allah, maka perhatikanlah kualitas apa? Ibadah. Ini penemuan menarik dari Syekh pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf, hari ini sebenarnya adalah kajian fikih, doa dan zikir. Ya, saya lupa karena masih kebiasaan yang lalu, ya. Dan manusia lupa, itulah sifat, salah satu sifat manusia. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.